Mama pakai celana, Papa garuk kepala. Bila Mama menari caca, Papa julingkan mata. Bila Mama hulau, bisul Papa melatu. Bila Mama pakai yengki, Papa masam sakit gigi. Hula la la, hula hoop, hula hoop, hula hoop, hula la la la la, hula Papa sedang menyanyi, Mama menari rock and roll. Papa pakai minyak wangi, Mama mandi air sabun. Papa pakai baju ketat, Mama mulai pakai parut. Papa potong celana singkat, Mama potong rambut kontut. Hula hoop, hula hoop.